buat jadi satu kenangan. Seorang sahabat pergi tanpa tangis tarungi mimpi. Selamat jalan kawan, cepatlah berlabuh. Mimpimu kini telah kau dapati. Tak ada lagi seorang pun yang mengganggu. Tetaplah